tergoda kurang solawat. Sama-sama. Ing akhire uripe ora nikmat, gampang kecekur maksiat. Uripe dadi tersesat, sing tak jalon ning koncoku. Ayo podo ngakeno selawatku, supaya tentrem hatimu. Selamat dunia sallim wa barik alaihi wa alihi.